الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan tafsir dari surat At-Talaq yang mana ini termasuk surat Madaniyah mengandung padanya fawaid, nasihat, faedah serta hukum-hukum. Kita masih pada ayat yang pertama di pertemuan yang lalu. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hai nabi, apabila kalian hendak mentalak para istri kalian, maka talaklah mereka berdasar masa iddah mereka dan hitunglah masa iddah mereka tersebut. Wattaqullaha rabbakum, dan takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan pula mereka sendiri yang keluar. Illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan tindakan fahisyah yang nyata. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Wa may yata'adda hududullah faqad zalama nafsah, barang siapa dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhdizu ba'da dzalika amra, engkau tidak tahu, bisa jadi Allah memunculkan setelah talak kalian tersebut atau setelah hal tersebut perkara urusan yang lain. Syekh Sa'd rahimahullah taala melanjutkan, talliquhunna liiddatihinna ay liajli iddatihinna, talaklah mereka berdasarkan masa iddah mereka. Bi an yutalliqaha zaujuha wa hiya tahirun fi tuhrin lam yujami'ha fi, kemarin telah kita sebutkan di sini, yaitu sang suami ketika hendak mentalak istrinya, maka dia mentalak ketika kondisi istrinya sedang suci, tidak sedang haid dan belum dijimai sejak haid terakhir. Fa hadha talaq huwa alladhi takunu al-iddatu fihi wadhihatan bayyinah, maka talak yang seperti inilah yang dihitung dan dianggap sebagai masa iddah padanya jelas dan nyata, yang dihitung masa iddahnya. Bikhilafi ma law talaqaha wa hiya haid, berbeda halnya ketika dia mentalak istrinya tersebut dalam kondisi istrinya sedang haid. Fa innaha la tahtuhtasabu tilkal haidatu allati waqa'a fiha talaq, maka sesungguhnya yaitu masa haid yang dia mentalak istrinya di masa haid tersebut tidak dihitung yang terjadi padanya talak tersebut. Ini masalah khilafiyah, dibahas di pelajaran-pelajaran fikih ya. Dan ini apa yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwa talak yang terjadi di masa haid itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Iya. Adapun masalah tidak berlaku dan diperintahkan rujuk kembali, maka ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji ilaiha, kembalilah engkau kepada istrimu ya. Dan tunggulah sampai hatta tadhur, tadhuri sampai dia suci ya. Kalau dia sudah suci maka baru engkau tolak ya. Dengan tanpa dijimai. Baik. Maka itu ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar bin Khattab ketika mentalak istrinya dalam kondisi haid, diperintahkan untuk yaitu kembali kepadanya, ya, dan mentalaknya di waktu yang disyariatkan. Cuman permasalahannya, apakah yaitu talaknya yang lalu, yang pada saat dia haid, itu terhitung ataukah tidak? Kan talak batas maksimal 3 kali. Dan di sini apa yang disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir, itu tidak dihitung lah tuh tasyab. Yang dihitung ya talak sunnah, bukan talak bid'ah. Talak sunnah yang memang sesuai dengan ketentuan di masa suci belum dijima'i, itu yang dihitung. Yang lalu-lalu maka mulghah, tidak dianggap sebagai satu talak. Dan permasalahan mentalak istri kemarin telah kita sebutkan, meskipun syariat membolehkan, hendaklah betul-betul itu pada perkara yang memang membawa kemaslahatan bagi din, agama. Memang ada kemaslahatan di mana tidak mungkin untuk terus dipertahankan dan bisa merusak ya, agama atau kemaslahatannya. Adapun semata namanya perselisihan, salah paham, kemudian ada perdebatan atau perselisihan, kadang terjadi dalam rumah tangga. Bahkan Aisyah, istri Nabi SAW, suatu ketika cemburu, pernah membanting piring. Dan Nabi SAW memakluminya, qarrat ummuk, ibumu sedang cemburu. Dan demikian pula Nabi SAW pernah, sebagaimana ini juga, pernah beberapa hal terjadi dengan beberapa istrinya. Namun talak betul-betul yakni ketika ada suatu hal yang penting, dan bahkan ketika pernah disebutkan riwayat Nabi SAW mentalak Hafsah karena dipesan suatu urusan ucapan rahasia jangan diceritakan. Namun ternyata Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Diriwayatkan itu di oleh Ibnu Katsir, meskipun sebagian sanadnya mursal, namun disebutkan itu di antara asbab al-wurud. Maka Allah merintahkan, disebutkan merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah. Karena dia wanita yang ahli ibadah, salat malam, puasa siang hari dan seterusnya, kembali. Begitu pula ketaatan seorang laki-laki kepada orang tua adalah tetap terus sekalipun dia telah menikah. Kepada orang tua, ayah dan ibunya tetap berlaku dan berlanjut meskipun dia telah berumah tangga. Yakni fil ma'ruf, dalam hal baik, dan bukan dalam ketaatan dalam dosa dan bermusuhan. Berbeda hanya dengan wanita. Wanita taat kepada orang tua, namun ketika telah menikah dan ada perintah orang tuanya yang bertentangan dengan kebijakan suaminya, ya, dan bukan halal haram, yang satunya halal satunya haram. Kalau yang memerintahkan haram, siapapun itu, baik itu suami atau orang tua, tentu terkalahkan. Namun pada yang ini memerintahkan begini mubah, yang ini juga punya kebijakan begini mubah, maka seorang wanita ketaatannya adalah kepada suami setelah ia menikah. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab pernah diminta oleh ayahnya untuk mencari istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Umar, "Atik abak, taati bapakmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun Ibnu Umar sangat mencintai istrinya tersebut, tapi bapaknya minta ceraikan istrimu, minta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceraikan istrimu, maka diceraikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Demikian pula dulu Nabi Ibrahim alaihissalam datang menjenguk, melihat kondisi putranya Ismail alaihissalam, melihat keluarganya, ternyata Nabi Ismail sedang pergi berburu. Maka kemudian ditanya istrinya, "Bagaimana keadaan kalian?" Ya. Kemudian dia berkeluh kesah, "Keadaan kami serba susah, ya. Kami mengalami kesulitan begini begitu, tidak ada syukurnya dan tidak ada qanaahnya, merasa kurang dan kurang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan, jika engkau nanti suamimu pulang, maka sampaikan jika ada seorang tua datang dan mengucapkan salam kepadanya dan perintahkan dia untuk mengganti palang pintu rumahnya. Sekembali suaminya, maka disampaikan hal tersebut, dan Nabi Ismail paham kalau itulah orang tuanya, dan yang dimaksud mengganti palang pintu rumahnya adalah untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia diceraikan. Dan ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi, berapa waktu Nabi Ibrahim datang dan ditanya bagaimana kondisinya, dia memuji Allah, alhamdulillah kami dapat diberi oleh Allah demikian dan demikian, ya. Berapapun kondisi mereka, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pesan untuk pertahankan palang pintu rumahnya. Jadi terkait dengan orang tua, ayah dan seterusnya, ini suatu hal yang sangat diperhitungkan dalam syariat. Namun demikian, tidak mutlak setiap ayah memerintahkan anaknya untuk mencerai istrinya dituruti. Ya, Imam Ahmad menyebutkan bahwa siapa orang tua yang seperti Umar? Siapa ayah yang seperti Umar atau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Artinya pertimbangannya pasti pertimbangan-pertimbangan syar'i. Karena wanita ini tidak baik untuk kesolehan anakku, tidak baik untuk agama anakku. Bersama wanita ini anakku menjadi rusak, lemah ibadahnya, ya, sibuk urusi dunianya, lupa akhiratnya. Wanita ini merusak agama anakku. Maka pesan ke anaknya, ceraikan istri. Adapun sebagian orang tua yang minta untuk putranya mencerai istrinya, ya, karena dia hanya tersinggung oleh menantu perempuannya, tidak dibelikan apa inilah oleh-oleh atau tidak di ini itu, maka tidak masuk dalam hal-hal tersebut. Namun jika pertimbangannya pertimbangan syar'i, ya, memang ini tidak baik untuk suaminya, suka kelayapan tanpa izin, dan contoh jelek untuk putri-putrinya, ya, dikhawatirkan pendidikan mereka pun demikian, maka orang tua perlu diperhatikan ketika hal tersebut. Baik, kembali kita baca. Qala Syekh Rahimah Ta'ala, wa tatulu 'alaiha al-iddatu bisababi dzalik. Ya. Dan panjangnya masa iddah itu dengan sebab tersebut, yakni dengan kapan dia ditolak, dengan tolak sunnah di masa suci yang belum dijimai. Sejak waktu tolak itulah dihitung, ya, sampai berapa masa, yaitu sampai salah satu kuru 3 kali haid, atau yakni 3 bulan bagi yang menopause atau yang belum mengalami haid atau yang tidak pernah haid, ya. Karena ada wanita meskipun bukan anak-anak dan belum tua renta, ada di antara wanita yang tidak pernah haid, dan biasanya wanita yang tidak pernah haid sulit dikaruniai anak karena darah haid itu adalah dam muhtadam yang tertahan dan dia berperan pada pertumbuhan janin. Oleh karenanya wanita hamil tidak pernah haid, ya. Baru setelah keluar anaknya, keluar darah yang selama ini datang bulan tertahan itu, namanya nifas, ya. Itulah makanya justru wanita yang haid itu menunjukkan normal, menunjukkan kesuburannya, ya. Setelah haid kemudian dia berhubungan dengan suaminya, berpotensi untuk dikaruniai anak. Adapun wanita yang tidak mengalami datang bulan biasanya kurang subur dan tidak bisa punya anak, ya. Baik, dan masa haid ini atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada banyak hal, ya. Hikmah yang latuso tidak terhitung. Sehingga wanita itu ada liburnya, sholatnya, ada yang lain, itu kekurangan dari sisi agama, din. Tapi Allah Maha tahu. Dan setelah melahirkan ada masa nifas, istirahat, enggak sholat, enggak ini. Sekian lama setelah capek mengandung, kemudian melahirkan dengan susah payah, dan dia tidak harus kerikal-kerikal sholat. Ada banyak hikmah di balik haid dan nifas. Taib. Wakadzalika law talaqaha fi tuhrin wuti'a fi. Begitu pula jika sang suami mentalak istrinya di masa suci, wuti'a fi, tapi sudah pernah dia jima'i. Jadi ditalak 2 pekan setelah masa haid terakhir. Tapi berapa hari setelah haid ketika masa suci pernah berhubungan. Maka meskipun sekarang tidak sedang haid, tapi dia meskipun fituhrin dalam kondisi suci tidak haid, tapi wuti'afi, pernah dijima'i setelah haid terakhir. Ini juga fa'innahu layu'man hamluha. Kenapa tidak dihitung dan tidak boleh mentalak? Fa'innahu layu'man hamluha, karena tidak dirasa aman kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil, ya tidak dianggap aman. Artinya jangan-jangan hamil, kan pernah dijima'i. Ya, jangan-jangan, apalagi setelah haid, itu biasanya masa-masa subur. Setelah haid, ya langsung dibuai oleh suaminya. Tidak lama dicerai. Ya, ya kemudian nanti kalau ternyata dia segera, ya. Setelah masa iddah cuma 3 kali haid dan seterusnya, 3 bulan belum kelihatan, belum ada denyut jantungnya, begini begitu, ternyata nikah lagi cepat, langsung mengandung, nanti lahir ribut, ini anaknya siapa? Fala yatabayyan wala yattadih bi ayyi iddatin ta'taddu, maka tidak jelas dan tidak gamblang dengan masa iddah mana dia hitung. Kalau diperbolehkan mentalak di masa haid ataupun mentalak di masa suci yang sudah dijima'i. Ya. Karena nanti juga kalau ternyata sudah hamil, masa iddahnya beda lagi. Wanita yang jelas hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Oleh karenanya dalam agama kita, karena Allah itu penciptanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu ya segala kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Sehingga Allah memerintahkan untuk urusan talak, ya, talak, ya, bahasa Indonesia talak, ya, di bahasa Arab talak, ini diteliti, diperhitungkan, dihitung, wa ahsul iddah, hitunglah masa iddah tersebut. Wa amara Allah ta'ala bi ihsa'il iddah, Allah memerintahkan untuk dihitung-hitung masa iddah, ay dabtuha bil haid in kanat tahid, dihitung masa iddah tersebut berapa lama. Dabtuha bil haid, yaitu hitunglah ketetapannya dengan masa haidnya. In kanat tahidu, jika dia termasuk wanita yang mengalami datang bulan atau haid. Au bil ashur illam takun tahidu walaysat hamilan, atau yang kedua, masa iddahnya hitunglah dengan bulan-bulan, yaitu 3 bulan. Ya. Apa? Kala kata ashur. Ya, itu walla illam yahid. Bagi wanita yang tidak haid 3 bulan lamanya dan dia tidak sedang hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi itu 3 perhitungan, salah satu dari 3 tersebut. Imma 1, yaitu apa? Dihitung masa 3 kali haid. Yang kedua adalah 3 bulan lamanya sejak talak tersebut. Dan yang ketiga adalah ditunggu sampai lahir anaknya kalau dia sedang hamil, positif hamil. Itu 3 masa iddah, berbeda-beda kondisinya tergantung wanita yang ditolak. Apakah dia mengalami haid atau mengalami 3 kali masa haid. Selama itu dia tinggal di rumah, statusnya masih status suaminya meskipun sudah ditolak. Masih di rumah suaminya, masih wajib menafkahi dan seterusnya. Sampai nanti habis masa iddah. Taib. Dan itu ada hikmahnya. Lallahu yuridu ba'da dzalika amra, nanti akan disebut. Ya, bisa jadi suaminya menyesal, rujuk, digondeli, enggak jadi dilepas, enggak jadi ditolak atau yang lain. Taib. Dan barangkali juga istrinya juga menyadari ya, dia yang tadinya sudah siap begini begitu, tidak ingin mengusahakan suaminya tetap bersamanya setelah dinafkahi, ditanggung jawab selama begini begitu, dia akhirnya pun juga ingin tetap bersama. Di ini tadi masa-masa iddah wa asul iddah, kata Allah diperintahkan dan hitunglah masa-masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, dan takutlah kalian kepada Rabbakum. Disebutkan Syekh As-Sa'di, fa inna fi ihsa'iha ada'an li haqqillah. Dengan menghitung-hitung masa iddah itu berarti menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Satu, karena Allah yang memerintahkan. Dan itu termasuk haddun min hududillah. Batasan dari batasan-batasan Allah. Allah memerintahkan dihitung. Kalau enggak dihitung, diterjang, diabaikan begitu saja, berarti menelantarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menghitung masa iddah ada wa haqquz zauj al mutalliq, ada hak suami yang mentalak. Ada hak suami yang mentalak dengan menghitung-hitung masa iddah. Ya, kalau ternyata nanti hamil atau bagaimana, ada di situ hak suami. Jadi dia tetap tidak bisa, demikian pula langsung ya, lepas begitu saja, tapi ada hak suami yang mentalak. Wa haqqi man sayatazawwajuha ba'du, dan juga ada hak calon suami jika ada yang ingin menikahi sang wanita tersebut setelahnya, karena terjaga ya, sehingga dinikahi dalam keadaan steril, dalam keadaan betul-betul yakni tidak ada benih di dalam rahim si wanita tersebut. Wa haqqiha fin nafaqah, dan juga terkandung padanya hak sang wanita karena dinafkahi selama masa iddah. Selama masa iddah ya. Dan kalau ternyata ada dia hamil, ditunggu sampai kelahiran, lahir anaknya, ya ini bapaknya yang mentalak tadi. Meskipun dia mentalak sudah pisahan, bapak tetap bapak. Sehingga dijaga hak suami ini. Ya, ini tetap bin fulan, suami yang dulu, atau bintu fulan, tetap. Dan masalah pisah kemudian nanti di pengadilan anak ini ikut siapa dan sudah ditentukan mahkamah. Ya, waliul amr yang menetapkan. Meskipun ada secara global siapa yang beli berhak, ada kaidah-kaidahnya dan dibahas di bab fikih ya. Anak yang masih kecil lebih berhak ikut ibunya karena ibu yang lebih banyak mengasuhnya, menyusuinya, mengurusi urusannya. Adapun anak itu telah memayis, dia diperintahkan untuk ditanya untuk memilih ikut ibu atau bapak, itu secara global. Tapi di sana ada hal-hal yang ya, membedakan mungkin dari kaidah umum tadi. Apakah ibunya bertanggung jawab atau suka kerjanya keluyuran malam, anaknya pun tidak diurusi, itu akan membedakan hukum. Semestinya ikut ayah karena anak ingin ikut ayah ya, tetapi apakah ayahnya mampu ya. Dan demikian ya, menjaga, ditinggal kerja, ada yang mengawasi, yang mengurusi ya. Atau ikut ibu, tapi apakah mampu menafkahi anak atau beberapa hal, maka itu tentu diperhatikan oleh mahkamah. Pisah-pisah suami istri, tapi kalau sudah ada anak, ini hak asuhnya ke siapa? Nanti akan dibahas di situ. Ya, ini anak diputuskan ikut siapa? Dan disitulah hukumul hakim yarfa'ul khilaf, hukumnya hakim, penguasa, pemerintah, mahkamah yang menetapkan ini ikut siapa, ke suami ataukah ke istri. Taib. Kemudian disebutkan, maka di situ dijaga pada talak dalam syariat Islam, menjaga hak-hak itu semua. Tentu hak Allah jadi yang pertama, karena itu batasan-batasan Allah. Diperintahkan menghitung-hitung masa iddah. Dan hak suami yang mentalak, hak calon suami jika ada yang tidak menikahinya, hak sang istri yang dinafkahi, diurusi, dan seterusnya. Fa'idha dubitat iddatuha ulimat haluha ala basirah. Maka apabila dipastikan masa iddahnya, dihitung, dicatat, ya, diberlakukan sesuai masa iddah tersebut, maka akan dapat diketahui kondisi sang wanita di atas ilmu, ala basirah. Wa ulima ma yatarattabu 'alaiha min al-huquq wa ma laha minha, dan dapat diketahui konsekuensi-konsekuensi hukum, ya, berupa hak-hak, apa yang menjadi hak sang wanita di antara hak-hak tersebut dengan diketahuinya masa iddah. Wa hadzal amru bi ihsa'il iddah yatawajjahu atau yutawajjahu lizauj wa lil mar'ah, dan perintah untuk menghitung-hitung masa iddah ini ditujukan untuk sang suami, begitu pula untuk si wanita. Hitung kalian semua, umum suami yang mentalak juga menghitung, istri yang ditalak demikian, in kanat mukallafah, selama keduanya termasuk mukallaf yang diberi beban syariat, akil baligh, waras, berakal, jadi dewasa, maka mereka terbebani dan mereka, apa namanya, dengan beban syariat, artinya mereka yang berkewajiban menjalankan, melaksanakan perintah Allah, hitunglah masa iddah itu, suami atau istri. Wa illa fali waliyha, namun kalau sang suami atau istri salah satunya atau keduanya bukan termasuk ahli taklif, stres berat atau gila naudzubillah, maka yang menghitungnya adalah walinya. Misalnya sang istrinya stres berat sehingga gila atau yang lain, maka yang menghitung walinya di samping suaminya sendiri yang mentalaknya. Wa qauluhu, adapun firman Allah, kelanjutan ayat pertama, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Rabb kalian, ai fi jami'i umurikum, pada seluruh urusan kalian, wa khafuhu fi haqqi zaujat almutallaqat, dan takutlah kalian kepadanya terkait dengan hak istri-istri yang ditalak. Ya. Jangan sekalipun sudah ditalak kemudian semena-mena, ya, tidak diurusi nafkahnya dan seterusnya, maka Allah ingatkan terkait dengan urusan sebagaimana mereka menikah dengan nama Allah, ada khutbatul hajah, dan dengan syariat Allah, adanya wali ditembung, wanita tidak dinikahkan, la nikah illa bi wali, ya, dengan walinya, ya, dan dengan ketentuan-ketentuan seterusnya sesuai dengan ketentuan Allah, maka ketika berpisah pun juga dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan tentang haknya, hak Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum, dan takutlah kalian kepada Allah Rabb kalian, terutama terkait dengan hak istri-istri kalian yang kalian talak. Demikian Syekh Sa'di menyebutkan. Kemudian maka hendaknya konsekuensi dari takwa kepada Allah terkait istri yang ditalak, fala tukhrijuhunna min buyutihinna, maka jangan kalian usir, jangan kalian keluarkan istri-istri kalian, ya, jangan kalian suruh mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Min buyutihinna muddatul iddah, yang selama ini mereka tinggal bersama suaminya, jangan, meskipun ini status rumah milik suami, jangan dikeluarkan. Yaitu kapan muddatul iddah, kata Syekh Sa'di, setidaknya, ya, ini tentunya pada masa atau pada rentang waktu masa iddah. Kalau sudah selesai setelah itu bukan istrinya lagi, ya, tentunya ajnabiyah. Kalau tidak dia rujuk, ajnabiyah, seperti hanya orang asing, maka ya tidak lagi tinggal di rumahnya, ya, jika itu rumah suami. Adapun selama belum habis masa iddah, maka tetap mereka tinggal bersama serumah. Bal talzamu baitaha alladhi talaqaha zawjuha wa hiya fihi, namun hendaknya sang istri yang ditalak tersebut tetap tinggal di rumahnya yang menjadi tempat dia ditalak oleh suaminya saat dia di situ. Ya, ini status dia tinggal di situ, berdomisili di di rumah tersebut. Maka tetap dia selama masa iddah di situ dan dilarang suami yang mentalaknya untuk mengusir mereka keluar. Wala yakhrujna ai la yajuzu lahunna al-khuruju minha, dan tidak boleh juga oleh para istri itu mereka keluar meninggalkan rumah itu. Mentang-mentang sudah ditalak, sakit hati sudah ditalak, ya sudah saya pulang saja. Tidak boleh juga. Suami tidak boleh menzalimi karena sudah ditalak, kamu sudah saya talak, maka tinggalkan rumah saya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para istri juga, mentang-mentang sudah ditalak, saya sudah ditalak, saya sudah dipisah oleh suami saya, maka saya sudah tidak sudi lagi, tidak tahan tinggal di rumah ini. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang juga. Dan semuanya diingatkan, wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian tentang hak pasangan kalian. Tentang hak Allah Subhanahu wa taala ini ya, diperintahkan masing-masing menahan diri. Suami tidak mengusir mengeluarkan istrinya dari rumah tersebut, istri juga dilarang untuk pergi dari rumah suami tersebut. La yajuzu lahunna al-khuruju minha, enggak boleh keluar darinya. Amman nahyu an ikhrajiha. Adapun terkait larangan Allah dari mengeluarkan istri dari rumahnya, fali annal maskana yajibu 'ala zauji li zaujah litastakmila fihi iddatuha allati hiya haqqun min huquqihi. Karena tempat tinggal itu diwajibkan atas suami terhadap istrinya, yakni termasuk nafkah, termasuk kewajiban dari suami yang masih status istri yang ditalak itu masih menjadi tanggung jawabnya adalah hak al-maskan, yaitu tempat tinggal. Sehingga dan ini diwajibkan atas suami untuk istrinya tetap tinggal. Litastakmila fi iddatuha, agar dapat sempurna berjalan hingga selesai masa iddahnya, yang mana masa iddah tersebut menjadi hak dari hak-hak sang suami. Artinya sang istri gak boleh keluar kemudian cari suami lagi, nikah lagi, gak boleh. Meskipun ditalak, tetap suami yang mentalak masih lebih berhak dibanding laki-laki manapun, meskipun terhadap orang tua wanita itu sendiri, lebih-lebih laki-laki asing yang ingin melamar dan menikahinya, belum boleh selama masih masa iddah. Dan masih yang paling berhak, dan inilah hak di antara hak-hak suaminya meskipun sudah mentalaknya, barangkali setelah itu dia menyesal dan rujuk, gak perlu akad lagi, langsung kembali-balik. Dan ada khilaf, memang rujuknya harus diucapkan, dinyatakan, atau cukup berhubungan sudah rujuk. Ada beberapa hal masalah khilaf, wallahualam mungkin disebutkan syekh atau tidak. Al-muhim, ketika rujuk ini, maka itu haknya. Ya, suami mentalaknya kemudian menyesal atau tidak, ini hak di antara hak-hak suami. Di samping istri berhak untuk tetap dinafkahi, dia tidak perlu ngontrak juga cari kesana kemari, ya, atau dia pulang ke tempat orang tuanya dalam mungkin belum siap kondisi ini dan itu, dia ada persiapan. Kalau memang ingin berpisah, tapi di masa-masa iddah dia masih dinafkahi, dia masih dapat hak tinggal. Ini hak di antara hak-hak istri. Dapat hak tinggal, dapat hak nafkah. Dan suami dapat hak kalau ingin rujuk dan tetap terus beberapa hal. Ini masih hak suaminya. Karena ini yang mentalak apa? Suami yang minta cerai. Ya, kalau nanti yang minta cerai istri, holo. Nanti lain lagi urusannya. Ini yang mentalak suami. Maka sekalipun sudah ditalak oleh suami, suami masih punya hak. Dan ini statusnya masih istri dia, kecuali telah habis masa iddah. Wa amman nahyu an khurujiha. Adapun di antara hikmah larangan Allah dari, yakni agar para wanita keluar dari rumah itu, fadima fi khurujiha min ida'ati haqqi zauj wa adami saunihi. Dikarenakan dengan keluarnya mereka itu berarti menelantarkan hak suami dan tidak menjaga ya harga diri suami. tidak menjaga suami. Dengan dia langsung pergi keluar dari rumah. Wa yastamirru hadzan nahyu 'anil khuruji minal buyut wal ikhraji ila tamamil iddah, dan terus berlangsung larangan ini berlaku, larangan para wanita untuk keluar dari rumah tersebut, dan larangan terhadap para suami untuk ikhraj, mengeluarkan, mengusir mereka, istri-istri tersebut yang ditalak, sampai kapan? Ila tamamil iddah, terus berlaku, berlangsung sampai selesai masa iddah. Selanjutnya Allah mengatakan illa ayati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali para istri tersebut atau istri yang ditalak tersebut mendatangi tindakan fahisyah yang nyata, ai bi amrin qabihin wadihin mujibin li ikhrajiha, yaitu dia melakukan suatu tindakan tidak senonoh, perkara keji, perkara buruk, ya, wadih, kebejatan yang jelas, mujibin li ikhrajiha, yang memberikan konsekuensi boleh suami untuk mengusir dari rumahnya. Jadi kasih hak tinggal di situ, ternyata malah mendatangkan laki-laki lain atau yang lain, waliyadzubillah, ya, atau hal-hal yang lain. Ini ada khilaf. Kalau zina jelas ini fahisyah, dan di bawah itu ada khilaf sampai tingkat apa. Syekh menyebutkan global amrin qabih wadih, perkara buruk yang jelas, ya, termasuk meskipun enggak sampai tingkat zina, dia memberi masuk laki-laki lain tanpa izin suaminya ke situ, dan seterusnya. Sudah dikasih izin tinggal, sudah dinafkahi, masih ternyata seperti itu. Kadang alhamdulillah ada sebagian wanita yang tidak takut kepada Allah, dia menuruti egonya dan syahwatnya. Kadang ingin menunjukkan, jangan dikira mas yang bisanya laki-laki, jangan dikira yang bisa seenaknya cari wanita lagi, mentalak seenaknya begitu. Jangan dikira enggak ada laki-laki yang mau sama saya. Siap. Kalau saya dipisah, ditalak, banyak laki-laki ada yang mau sama saya. Dia tunjukkan kadang. Waliyadzubillah. Ada kejadian-kejadian seperti itu, wanita yang tidak takut kepada Allah, entah menunjukkan. Jadi sengaja manas-manasi malah tuh. Ini ditalak atau dilihatkan dan seperti itu, alhamdulillah. Maka jika terjadi yang seperti itu, amrun qabih, fahisyah, tindakan tidak senonoh, tindakan yang tidak bersusila, ya, yang tidak pantas, maka yang demikian boleh suami untuk mengusir dari rumahnya. Bihaitu yudkhilu ala ahlil baiti ad-darara min adami ikhrajiha. Ya, di mana yudkhilu ala ahlil bait ad-darara, di mana dapat madarat itu masuk, ya, ke dalam ahlul bait, penghuni rumah, ya, ketika sang istri tidak dikeluarkan, ketika istri tersebut tetap diizinkan tinggal, menimbulkan madarat bagi penghuni rumah. Disebutkan kal adabil aqwal wal af'al al fahisyah, bahkan Syekh menyebutkan seperti gangguan berupa ucapan ataupun perbuatan yang fahisyah. Fafi hadil hal yajuzu lahum ikhraju, dalam kondisi seperti ini boleh untuk suami mengeluarkannya. Dan ini mengaja, ya, kita hanya baca, dan ada banyak beberapa masail fikih, ya, tidak atau belum kita sampaikan. Kalau kita lanjutkan, li annaha hiya allati tasabbabat li ikhraji nafsiha, karena dia sang wanita itu sendiri yang menyebabkan dia dikeluarkan. Qala Syekh rahimah ta'ala wal iskanu fihi jabrun li khatiriha wa rifqun biha, memberikan hak tinggal istri yang ditalak di dalam rumahnya, di dalamnya terdapat fihi jabrun li khatiriha, terdapat di dalamnya yaitu menjaga perasaannya. Warifkun biha, dan ada kelemah lembutan dalam menyikapi seorang wanita meskipun istri atau wanita tersebut dia talak. Demikian ini kesempurnaan ajaran al-Islam. Jadi Islam tidak melarang mutlak talak, tidak juga membolehkan mutlak. Boleh untuk kemaslahatan dan beberapa hal. Disarankan dan dijaga dengan batasan-batasannya. Begitu pula talak tidak sembarang talak pisah langsung berpisah. Tetapi di sana ada tahapan-tahapan dan ada hak-hak yang butuh dijaga. Yang ada sekian banyak hikmah di antaranya nanti akan disebutkan oleh Syekh insyaallah di pertemuan mendatang. Jadi di sini di antaranya dalam memberikan tempat tinggal untuk menjaga perasaannya dan bersikap lemah lembut terhadap istri. Jadi meskipun mentalaknya berarti dan bukan serta merta marah langsung ditalak. Tapi lihat ini haid atau enggak. Kalau sudah masanya ini melatih demikian pula seorang untuk yaitu memutuskan di saat tidak sedang marah. Misalnya ada bab khusus bahwa qadhi atau hakim dilarang memutuskan hukum indal ghadban ketika layak di qadin wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadhi menghakimi ketika dia sedang marah, yakni marahnya yang sampai tidak bisa mengontrol pikirannya. Maka di sini ada ketika mentalak, apa memang baik untuk diri dan anak-anaknya? Apa memang ini keputusan yang tepat? Kemudian setelah yaitu suci dari haidnya, tidak dia jima'i, menunjukkan dia memang bertekad. Sebaiknya ini memang saya talak. Dan ditalak pun dia bertanggung jawab. Bukan karena tersinggung, bukan semata karena ini kemudian dia tidak mau tahu, tapi tetap masih dia nafkahi, masih tetap diberi izin tinggal di rumahnya, dan dia masih memiliki hak kalau dia ingin rujuk. Jadi di situ ada padanya kelemah lembutan terhadap wanita, meskipun wanita tersebut sebagai istri yang ditalaknya menjaga perasaannya. Fahiyallati adkhalati darar 'alaiha. Maka kalau dia diusir karena bertindak fahisyah tadi, melakukan perbuatan tidak senonoh tadi, maka dia sendiri yang memasukkan madarat terhadap dirinya. Dia diberi izin tinggal dan suaminya mentalak tidak serta-merta begitu, tetapi ada dengan aturannya dan menjalani masa iddah dan masih diberikan nafkah dan tempat tinggal di situ. Namun ketika dia diusir, kapan dibolehkan oleh syariat? Ketika dia ya'ti nabi fahisyatin mubayyinah, melakukan tindakan fahisyah yang jelas. Maka jangan salahkan kecuali dirinya. Fala talumanna illa nafsa. Jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Allati adkhalatid darar 'alaiha, yang dia sendiri memasukkan secara tidak langsung madarat itu kepadanya. Wa hadza fil mu'tadda ar-raji'iyah. Dan hukum-hukum ini tentang diberikan hak tinggal, masih diberi nafkahi selama menunggu masa iddah. Wahada fil mu'tadda ar-raji'iyah, ini khusus wanita yang menjalani masa iddah talak raji'i. Talak raji'i itu yang belum ditalak tiga, talak satu dan dua yang suaminya masih bisa rujuk darinya kembali. Setelah ditalak dia rujuk kembali, ini namanya talak raji'i. Maka istri masih memiliki hak izin tinggal dan dinafkahi. Wa amal ba'in, adapun istri yang ditalak dengan talak ba'in seperti diantara talak ketiga, setelah ini dia gak bisa dinikahi lagi kecuali si wanita nanti apa namanya setelah masa iddahnya dia menikah dengan laki lain, kemudian setelah itu dicerai, setelah berhubungan dicerai oleh suami tersebut baru dinikahi lagi. Maka dalam kondisi seperti ini Syekh merujukkan falaisa laha sukna wajibah, maka sang istri yang ditalak dengan talak ba'in tersebut tidak memiliki hak diberi izin tinggal selama masa iddahnya yang wajib bagi suami, tidak ada. Li'anna sukna taba'un linafaqah, karena memberi izin tinggal mengikuti nafkah. Wa nafaqah tajibul raji'iyah, dan nafkah hanya wajib pada wanita yang ditalak raji'i, masih bisa kembali, masih dalam suaminya. Dunal ba'in, bukan wanita yang ditalak ba'in, yang sudah ditalak kemudian setelah itu tidak bisa lagi suami rujuk kembali kepadanya. Maka karena ini perkara besar, syariat membatasi talak hanya boleh sebanyak 3 kali. 3 kali masa yaitu talak ya. Maka dia talak kemudian kembali lagi, si boleh talak lagi dan terus begitu kembali dihitung, tetap dihitung dan seterusnya hingga 3 kali, maka itu bain terpisah. Dan ketika itu talak bain, tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahinya, demikian pula memberikan hak izin tinggal padanya. Ini demikian yang terjadi Syekh Sa'di, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Dan Allah mengatakan setelahnya, watilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, ai allati haddaha li ibadihi wa syara'aha lahum, yaitu yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, Allah syariatkan untuk mereka, wa amarhum biluzumiha wal wuqufi ma'a, yang Allah perintahkan untuk menetapinya, dan yaitu tidak melebihi, yaitu dalam dari batasan-batasan tersebut. Dan Allah ancam, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu, insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Ini yang bisa kita sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.